Kebersamaan itu sangat indah. Semua orang merindukannya. Dalam keluarga kita merancang acara, ta'arisan atau apa saja, asal bisa kumpul dan bersama. Kebersamaan menjadi indah. Yang tua bercanda gurau dengan yang muda. Mengingat kenangan masa lampau, saling berganti cerita. Kebersamaan, siapa yang tidak merindukan? Lagu pun mengangkat warna kebersamaan sebagai sebuah impian. Dan kiranya kebersamaan bisa bertahan, tak cepat berlalu dari kehidupan. Tapi kebersamaan yang indah, yang baik, yang kita rindukan, tak pernah bisa gratis didapatkan. Kebersamaan itu punya harga. Namun harganya bukan dalam angka. Harganya adalah sebuah kerelaan untuk berdamai satu dengan lainnya. Barulah kebersamaan menjadi indah. Harga sebuah kebersamaan adalah perdamaian. Kita harus berani membayarnya. Tak berani membayarnya, kita akan miskin kebersamaan. Hidup seperti sekelompok orang, tanpa arah dan tujuan. Melewati hari demi hari hanya dalam putaran. Tapi memiliki damai membuat kita bisa membangun kebersamaan yang indah. Damai adalah harga yang harus dibayarkan untuk sebuah kebersamaan. Tidakkah Anda merindukannya? Mari masing-masing kita berlomba membangun kebersamaan dimanapun kita ada. Dalam lingkar kehidupan bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Atau dalam lingkar keluarga besar atau keluarga suami, istri, dan anak. Tapi jangan pernah berharap gratis untuk sebuah kebersamaan. Kita harus membayar harga, yaitu sebuah perdamaian. Sikap hati yang ditunjukkan dalam kemurnian, bukan kemunafikan. Di sana kebersamaan akan terasa indah, luar biasa. Bukan kata-kata, tapi fakta. Bersama saya, Bigman Sirait.